لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dari kajian kita kitab Al-Manzumah Al-Ha'iyah Ibn Abi Dawud dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang kita masuk ke perkataan Ibn Abi Dawud, wattabi'il huda. Nah, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala asy-syarih, ثم قال الناظم رحمه الله تعالى. Kemudian Al-Nadhim Ibn Abu Dawud beliau berkata, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk, ikutilah hidayah. Nah, ini kan sampai sini tepat ya. Ikutilah petunjuk. Al-huda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan petunjuk ialah yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan hidayah, dengan petunjuk. Sebagaimana Allah taala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk Al-Quran dan Sunnah, wadinil haq, dan dengan membawa agama yang benar, liudhirahu ala dini kulli, supaya Allah memenangkannya atas agama yang lain semuanya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Apa makna al-huda? Dan ikutilah huda, ikutilah petunjuk. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk, ya, di perkataan An-Nazib Ibn Abi Daud di sini adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa al-ilmu an-nafi'. Yang dimaksud dengan huda adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara makna wadinil haq di ayat di atas adalah huwa al-amal salih, yaitu amal salih. Wa naqra'u fi akhir al-Fatihah, dan kita membaca di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzina anama Allahu 'alaihim humul ladzina jama'u bainal ilmi wan an-nafi'i wal 'amali shalih. Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka ialah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Maka makna ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan ahli ilmu dan ahli amal, orang-orang yang berilmu dan beramal. Wal maghdubu alaihim, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah murkai, humul ladzina akhadul ilma wa tarakul amala, mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu, memiliki ilmu, membaca kitab, tapi tidak beramal, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memahami kebenaran. Wadzalun, sedangkan orang-orang yang sesat, humul ladina akhadul amala wa tarakul ilma, mereka itu ialah orang-orang yang beramal tetapi tidak berilmu, yaitu orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka beramal luar biasa amalnya, sampai mereka menjalani kerahiban, kependetaan, menjadi biarawan, biarawati, meninggalkan syahwat, tidak menikah. berkhidmat untuk gereja dan yang lainnya, tapi di atas kebodohan, bukan di atas ilmu, maka mereka sesat. Kalau dalam kalangan umat ini, kata Syekh Al-Mutasawwifah, seperti orang-orang sufi. Yang dimaksud sufi di sini adalah sufi yang saat ini. Bukan sufi-sufi yang kita baca di kitab Al-Hamawiyah Al-Kubra, di mana Ibn Taymiyah menyebutkan sufi yang wara', yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan yang itu, tapi sufi-sufi yang seperti saat ini. Yang mereka banyak beramal, berpuasa, berzikir dengan jumlah yang banyak, dengan zikir yang bervariasi, berselawat yang banyak, akan tetapi tanpa ilmu. Wal ubad al-juhal, dan juga seperti kalangan ahli ibadah yang bodoh, yang mereka tidak berilmu. Mereka banyak beramal. Nah, kita berdoa pada Allah agar dihindari dari seperti mereka. Wal huda wal hidayatu ala qismain. Nah, kemudian huda, petunjuk, hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Ada dua macam. Kata Syekh, al-qismu al-awwal, bagian hidayah yang pertama, al-huda bima'na dilalah wal-irsyad wa bayanil haq. Ya, yaitu hidayah yang maknanya adalah dilalah, yang maknanya adalah penunjukan, irsyad, bimbingan, bayanil haq, menjelaskan kebenaran. Hadihi hidayatun ammatun, ini adalah hidayah yang umum. Hidayah yang umum. Wallahu hadannasa jami'an, Allah memberikan hidayah kepada manusia. Allah memberikan hidayah kepada manusia. Bimana annahu bayyana lahumul haqqo, yang maknanya Allah menjelaskan kepada manusia kebenaran. Wa waddah lahum, dan Allah memberikan perincian kebenaran tersebut untuk mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al-ama 'alal huda. Adapun orang-orang Samud, kaum Samud, maka kami beri hidayah kepada mereka. Allah memberikan hidayah kepada kaum Samud, maknanya adalah penjelasan, maknanya adalah irsyad, bimbingan, maknanya adalah ya dilalah. Maknanya itu. Ya, bukan maknanya taufik untuk menjalankan petunjuk, tapi maknanya adalah secara global saja. Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui lisan nabinya. Fastahabbu al-ama, akan tetapi kaum Samud mereka lebih menyukai kebutaan, artinya kesesatan, alal huda, daripada petunjuk, daripada hidayah. Mereka lebih menyukai kesesatan. Fahadihi hidayatu dilalatin wa irsyadin, maka yang dimaksud di sini ini adalah hidayah dilalah dan hidayah irsyad. Yaitu hidayah dilalah, penunjukan, dan hidayah irsyad, bimbingan. Ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar, dibimbing oleh Allah melalui lisan nabinya jalan yang benar, akan tetapi mereka lebih menyukai kesesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, kami berikan hidayah kepadanya dengan dua jalan. Nah, ini ya al-qismu as-sani, bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari jenis hidayah adalah hidayatu taufik lil amal bil haqqi wa tamassuki bihi. Yang dimaksud dengan hidayah yang kedua yaitu hidayah taufik lil amal, untuk beramal bil haqq, beramal dengan kebenaran atau mengamalkan kebenaran, wa tamassuki bihi, dan berpegang teguh dengannya. Nah, ini hidayah, ini hidayah maknanya lebih khusus, lebih spesifik dibanding dengan hidayah yang maknanya umum tadi. Yang maknanya umum bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada kaum Samud, Allah memberikan hidayah kepada kaum Yahudi, Nasrani. Ternyata mereka tidak mau beramal, Allah sudah memberikan hidayah. Nah, itu hidayah maknanya dilalah, kemudian irsyad, kemudian bayanil haq. Nah, sekarang ada hidayah itu taufik, hidayah yang Allah peruntukkan kepada seorang hamba, lil amal bil haq, untuk mengamalkan kebenaran, untuk mengamalkan hidayah yang pertama. Hidayah yang secara global, yang maknanya adalah dilalah, al-irsyad, bayanul haq. Wa tamassuki bihi, dan berpegang teguh dengannya. Hadhihi hidayatun khassatun. Ini adalah jenis hidayah yang lebih khusus. La takunu illa li ahlil iman. Tidak ada yang memiliki hidayah seperti ini. Tidak ada hidayah seperti ini kecuali hidayah tersebut ada pada orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Hidayah ini tidaklah ada, tidaklah diperuntukkan kecuali bagi orang yang beriman. Wala yamlikuha illallahu, dan tidak ada yang memiliki hidayah seperti ini kecuali hanya Allah. Allah lah yang menggerakkan hati seseorang untuk beramal. Adapun hidayah yang pertama, yang maknanya dilalah, maknanya bayanul haq, maknanya irsyad, hidayah ini juga dimiliki oleh para nabi, rasul, para ulama, para pengajar, para da'i, membimbing umat, menasihati umat, memberikan penjelasan, memberikan irsyad, memberikan dilalah, penunjukan. Mereka juga punya. Akan tetapi ketika orang yang didakwahi enggan untuk mengamalkan atau mau mengamalkan, itu tergantung yang memiliki hidayah yang lebih khusus, yaitu hidayah itu taufik milik Allah Ta'ala semata. Maka Allah lah yang memberikan hidayah bagi si fulan untuk mengamalkan petunjuk, mengamalkan dilalah, mengamalkan irsyad, bimbingan dari yang telah ia ketahui. Bisa dipahami sini? Nah, fala yamliku hidayatal qulub illallahu. Maka tidak ada yang memiliki hidayah hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamannya Abu Talib. Ini kisah yang pernah kita bacakan di kitab Tauhid, bahwasanya Nabi mencintai pamannya yang kafir, Abu Talib kafir, tapi Allah sebutkan Nabi mencintainya. Ini diperbolehkan pada sebatas kefamilian, kekeluargaan. Seorang mencintai ibunya yang kafir karena berdasarkan kekeluargaannya, kekerabatannya, ibunya. Bukan mencintai agamanya, bukan mencintai jalan yang ditempuh oleh kerabatnya yang kafir tersebut. Bisa dipahami sini? Nah. Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk hidayah man yasha kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lah yang paling mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Wa hidayatu dilalati wal irsyad, hidayah dilalah, penunjukan, irsyad, bimbingan, yamlikuha ar-rusul. Ini juga dimiliki oleh para rasul, wal anbiya, para nabi, wahlul ilmi, dan juga para ulama. Kulluhum, semuanya mereka, yadulluna alal haq. Semuanya para nabi, para rasul, para ulama menunjukkan kepada umat kebenaran. Wa yubayyinunahu, menjelaskan kepada umat kebenaran. Wa yubassirunahu, menerangkan kepada umat kebenaran. Walihada qala li nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman ya, kepada nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perhatikan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai nabi, latahdi, benar-benar memberikan hidayah, ila siratim mustaqim, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apa hidayah yang diberikan oleh Nabi kepada umat berupa jalan yang lurus? Hidayah apa ya, ikhwah? Hidayah taufik apa hidayah dilalah? Hidayah dilalah, hidayah terirsyad, hidayah bayanul haq. Bukan hidayah itu taufik. Karena hidayah itu taufik, Nabi tidak punya. Buktinya, Nabi sangat bersemangat atas keislaman paman beliau yang sangat beliau cintai. Beliau mencintai Abu Thalib karena beberapa faktor. Pertama, karena faktor kekerabatan pamannya. Yang kedua, karena faktor Nabi SAW diasuh dari kecil oleh Abu Thalib. Ketika bapak Nabi SAW Abdullah wafat, maka Nabi diasuh oleh adiknya Abdullah, yaitu Abu Thalib, pamannya. Yang ketiga, karena Abu Thalib orang pertama yang menjadi tameng bagi Nabi SAW, menjadi perisai bagi Nabi SAW terhadap gangguan, intimidasi, ancaman musyrikin Quraisy yang ditimpakan kepada beliau. Beliaulah Abu Thalib yang membela. Beliaulah Abu Thalib yang memproteksi Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi. Maka sudah sepantasnya Nabi sangat berharap, sangat-sangat berharap pamannya ini yang beliau cintai tiga hal. Karena tiga hal. Itu karena pamannya. Kedua, karena mengasuhnya dari kecil. Ketiga, karena membela beliau. Sangat berharap. Ternyata Allah kabarkan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, Nabi di sini Allah sifati, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Wa rubbama yaqulu qa'imun qa'ilun. Nah, mungkin ada orang yang akan berkata, limada qala Allah jalla wa ala li nabiyyi fi ayatin? Kenapa Allah berfirman tentang kepada nabinya ya di pada suatu ayat, wa innaka la tahdi, dan engkau benar-benar memberikan petunjuk. Wa qala fi ayatin ukhra, tapi Allah berfirman tentang nabinya di ayat yang lain, wa innaka la tahdi man ahbabta, dan engkau wahai nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Di ayat yang tadi, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan engkau nabi benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Alaysa hadza ta'arudan, bukankah hal ini sesuatu yang kontradiksi? Nah, kata yang bertanya tadi, al-jawabu, maka yang jawabannya adalah, kata Syekh, laisa hadza ta'arudan, maka ini bukanlah suatu hal yang kontradiksi. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Hasya wa kalla, tidak sama sekali ada terjadi kontradiksi antara dua ayat tadi. Yaitu di surah Syura ayat 52 ya, dan surah Al-Qasas ayat 56. Nah, kenapa demikian, kata Syekh? Bal qawluhu ta'ala, bahkan firman Allah Ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, ya'ni tadullu wa tursyidu wa tubayyinu. Bahkan firman Allah kepada Nabi, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Nabi, la tahdi, benar-benar memberikan hidayah, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, maknanya adalah tadullu, engkau memberikan petunjuk wahai Nabi, wa tursyidu, engkau memberikan bimbingan wahai Nabi, wa tubayyinu, dan engkau memberikan penjelasan wahai Nabi. Wa qawluh, sedangkan firman Allah di surah Al-Qasas, wa innaka la tahdi man ahbabta, dan engkau Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yakni maknanya adalah la taqdiru ala taufikin nasi wa qabulihim al-haqqa. Maknanya adalah la taqdiru, wahai Nabi, engkau tidak mampu, ala taufikin nas, untuk memberikan taufik kepada manusia, wa qabulihim al-haqqa, dan untuk menjadikan mereka menerima kebenaran. Nabi SAW tidak dapat ya, menjalankan hal tersebut. Fahada la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini yang Nabi tidak mampu memberikan taufik kepada manusia, Nabi tidak mampu menjadikan manusia menerima kebenaran, ini tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqdiru alaihi, tidak mampu atas hal ini, illallah, kecuali Allah Ta'ala semata. Fala ta'arud, kalau begitu tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi, bainal ayataini, di antara dua ayat tadi, surah Al-Qasas dan surah Syura, tidak ada kontradiksi. Wa innama tata'arudu inda man la ilma indah. Ya, hanya saja kontradiksi itu terjadi dalam menyikapi dua ayat tadi, inda man la ilma indahu. Itu bagi orang yang gak punya ilmu. Dia baca ayat, katanya Nabi gak bisa memberikan hidayah, baca ayat innaka la tahdi man ahbada man ahbabta. Kemudian dibaca ayat berikutnya, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau Nabi benar-benar memberikan hidayah. Duh, kok begini? Kontradiksi kalau begitu. Nah, ini bagi orang yang enggak punya ilmu, tidak memiliki makrifat, tidak memiliki pengetahuan. Ammal basiru bil Qur'an, adapun orang yang berilmu tentang Qur'an. Wal basiru bil ilmi, dan orang yang berilmu. Fala yata'aradu indahu al-Qur'an wa sunnah. Maka Al-Qur'an dan sunnah tidak kontradiksi menurut dia. Terutama ayat yang tadi. Tidak ada kontradiksi antara Qur'an dan sunnah indahu menurutnya. Al-Qur'anu la yata'aradu abadan. Al-Qur'an tidak akan kontradiksi, tidak akan saling berlawanan abadan sama sekali, selama-lamanya. Wa sunnatu la tata'aradu. Demikian pula sunnah la tata'aradu. Dia tidak bertentangan sama sekali. Li'annahuma tanzilun min hakimin hamid. Karena keduanya itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Lakinna sya'na fil ladhi yafhamu wa yajma'u bainal adillati. Akan tetapi perkara tersebut itu dapat dipahami fil ladhi yafham, dapat dicarikan jalan keluarnya bagi orang yang memahami, wa yajma'u, dan mampu menggabungkan bainal adillah, antara dalil-dalil yang seolah-olah seakan-akan terjadi kontradiksi bagi orang yang awam, padahal tidak terjadi kontradiksi sama sekali, bahkan saling menjelaskan. Wa qauluh, nah sudah selesai ini ya, bisa dipahami sini. Hidayah itu ada dua, hidayah itu dilalah wal irsyad wal bayanil haq. Yang kedua hidayah, hidayah taufik. Hidayah taufik hanya milik siapa? Milik Allah. Hidayatul bayan wal irsyad wa bayanil haq itu bisa dimiliki oleh nabi, rasul, ulama, pengajar dan yang lainnya. Ya, baik. Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Qala rahimallahu taala wa qawlu wa la takun bid'iyan. Ya, berkata An-Nadhim Ibnu Abi Dawud, wa la takun bid'iyan, dan janganlah anda menjadi bid'i, menjadi bid'iyan, ahli bid'ah, dan janganlah anda menjadi orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, hada nahyun, ini adalah sesuatu yang dilarang. Ini adalah larangan, wal bid'i nisbatan ilal bid'ah. Yang namanya bid'i itu adalah nisbah, dinisbatkan kepada bid'ah. Jadi bid'i artinya ahlu bid'ah, ahlu bid'ah, orang yang mengerjakan bid'ah. Apa itu bid'ah? Kata Syekh, wal bid'atu ma uhdisa fid din. Bid'ah itu adalah ma uhdisa, sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan fid din, dalam urusan agama. Ingat ini, dalam urusan agama, bukan dalam duniawiya. Ada mikrofon, ada lantai, ada tembok, dicap bid'ah. Nah, ini enggak paham. Mimma laisa lahu aslun fi kitabillah. Yang tidak memiliki aslun, tidak memiliki landasan dasar di Al-Qur'an atau sunnati rasulih atau sunnah rasulnya. Hukum Islam dalam berfikih itu ada empat. Qur'an, sunnah, ijma, qiyas. Qiyas pun ini ada dhawabitnya, ada ketentuannya. Nah, bid'ah kemudian sumber rujukan Islam dalam berakidah itu ada tiga. Qur'an, sunnah, ijma'. Kalau dalam berfikih tambah satu, qiyas. Adapun kalangan zahiri yang menolak qiyas enggak usah pedulikan. Ya, tidak usah diperdulikan. Nah, ini kalau dalam masalah akidah, sumber rujukan Islam, masdar talaqqi dalam Islam hanya tiga. Qur'an, sunnah dan ijma'. Nah, wallahu nahana 'anil ibtida' fid din. Allah melarang kita dari berbuat bid'ah dalam agama. Wan nabiyyu haddarana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir kita, memberikan peringatan kepada kita, minal ibtida' fid din, dari berbuat bid'ah dalam agama. Nabi kasih wanti-wanti kepada kita. Ya, kullu bid'atin dalalah. Iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Nabi berikan wanti-wanti kepada kita, memberikan peringatan kepada kita akan bahaya bid'ah. Nah, wa fallahu jalla wa ala yaqul, Allah taala berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Waraditu lakum al-islam dinan, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kata Syekh, fad-dinu kamilun, agama ini kamilun, sudah sempurna. La yahtaju ila an tudifa ilai asya'a tahtasinuha. Maka agama ini tidak butuh lagi, ya, agama ini tidak butuh lagi itu kepada tudifa ilaihi asya'a. Tidak butuh lagi agama ini kepada, ya, sandaran-sandaran berbagai hal yang Anda anggap baik. Au tuqallidu, atau yang Anda bertaklid, ya, yang Anda bertaklid fiha ghairaka mimma laysa alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin litataqarraba biha ila Allah. Atau yang Anda melakukan taklid, bertaklid kepada orang lain, ya, padanya mimma laysa alaihi dalilun, dalam hal yang tidak memiliki dalil dari Al-Qur'an sunnah. Tujuannya untuk apa? Litataqarraba biha ila Allah. Ya, yang tujuannya ialah agar Anda mendekatkan diri kepada Allah. Kal azkar al-bid'ati al-bid'iyah, semisal zikir-zikir yang bid'ah. Zikir-zikir yang bid'ah. Wassalawatil bid'iyah, atau salawat-salawat bid'ah. Ini kan banyak ini salawat-salawat bid'ah yang diadakan, zikir-zikir bid'ah. Wa jami'an wa taqarrubi ila Allah, dan seluruh jenis-jenis pendekatan diri kita kepada Allah, idalamnya kun alaihi dalilun, apabila hal tersebut tidak memiliki dalil, maka itu adalah bid'ah. Walau kanat niyatu sahibihi hasanatan wa yuridul ajra, walaupun niat orang yang melakukannya adalah baik dan dia menginginkan pahala, ganjaran, wa yuridu sawab, dia menginginkan pahala, wa la yuridu mukhalafah, dia tidak menginginkan penyelisihan terhadap agama ini, niatnya tulus ikhlas. Walau kanat, ya, kemudian lakin ra'a anna hadha fihi khairun fastahsanahu, akan tapi dia berpendapat bahwasanya hal ini baik, maka dia buat zikir yang baik, zikirkan bagus. Dia buat mengarang-arang 1000 kali baca Allah, Allah, Allah, Allah. Dia bikin selawat-selawat yang bid'ah, yang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Selawat nariyah, selawat ini, selawat itu. Fastahsanahu, kemudian dia pun menganggapnya baik. Nah, ini enggak benar. Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik suatu amal yang enggak ada dalil dalam syariat, maka dia seperti membuat syariat baru kalau begitu. Waliyadu billah. Kemudian, ya, wa huwa fil haqiqati laisa fihi khairun, padahal hakikatnya amal-amal yang dia kerjakan tanpa landasan tersebut, itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Walau kana fihi khairun laja'a bihi al-kitab was sunnah. Seandainya itu memang baik, pastilah ada keterangannya, terdapat keterangannya dari Al-Kitab, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan Rabb-mu tidaklah lupa. Artinya kalau itu baik, terluput dong dari Allah tidak menjelaskan kebaikan. Wah, berarti itu tidak baik. Ma farratna fil kitab min syai', kata Allah. Ma farratna, kami tidak alpakan. Ya, apa bahasa kitanya? Kami tidak lewatkan. Ya, fil kitab min syai', sedikit pun di Alkitab. Enggak ada yang terlewat, enggak ada yang terluput, enggak ada yang teralpakan sedikit pun mengenai amalan-amalan agama ini di Al-Qur'an. Fakulul khairi wa kulul hidayati fil Qur'an was sunnah. Segala kebaikan, segala petunjuk itu sudah ada di Qur'an dan sunnah. Faman ja'a bi ziyadatin laysat fil kitabi was sunnah fahiya bidatun mardudah. Maka segala yang datang itu adalah tambahan, ya, dengan tambahan yang tidak terdapat di Qur'an dan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang tertolak. Kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Raddun maknanya mardud. Karena raddun dia adalah masdar yang maknanya dari isim maf'ul. Mardud, tertolak. Tertolak. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya, perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan, ya, dalam urusan agama kami ini yang tidak ada petunjuknya dari agama kami ini, maka apa yang diada-adakan tersebut tertolak. Fala yajuzu al-ihdatsu, maka tidak boleh, ya, mengada-ngadakan fiddin, mengada-ngadakan urusan agama, urusan amal ibadah ini dalam agama ini. Au ya au amalu syai'in lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak boleh mengamalkan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, melakukannya. Wa yataqarrabu bihi ila Allah. Kemudian dia, ya, tujukan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, hadza bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Bid'ah itu maratib, punya tingkatan. Jangan antum anggap bid'ah itu sama semua. Ya, bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Syiah itu besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan bid'ah mungkin, ya, orang-orang yang melakukan amalan misalkan zikir yang, ya, berlebihan, ya, atau yang lainnya. Maka tidak tepat, ya, menggeneralisir semua pelaku adu bid'ah dengan muamalah praktek muamalah yang sama. Ini enggak benar, ya, bisa dipahami. Nah, apalagi kalau memang perkara tersebut masih diperselisihkan. Atau bahkan yang rajih bukan bid'ah. Semisal sholat duha di masjid. Kata Ibnu Umar, ya, dikabarkan oleh Nafi, bahwasanya Ibnu Umar berpendapat sholat duha di masjid itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Nah, maka pendapat ini perlu diteliti kembali. Ya, perlu diteliti kembali. Nah, ternyata yang benar tidak bid'ah. Ya, bisa dipahami sini. Tidak serta-merta ada seorang sahabat berpendapat itu adalah bid'ah, maka jadi bid'ah betulan. Nah, itu menurut pendapat beliau. Ya, kata Imam Al-Baihaqi di kitab Sunan Al-Kubra ketika menjelaskan hadis Abu Malik Al-Asja'i, hadis tentang sahabat yang menyatakan ketika dia ditanya oleh bapak anaknya, engkau sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka kunut subuh? Ya bunai innahu inna bid'ah. Enggak. Itu adalah perkara yang, ya, muhdas. Itu adalah perkara yang diada-ada. Innahu bid'ah, innahu muhdas. Itu adalah perkara yang diada-adakan. Nah, sama seperti ini juga. Tidak serta-merta seorang sahabat menyatakan itu bid'ah, jadi bid'ah semua. Kalau begitu nanti sujud syukur jadi bid'ah karena Ibnu Abbas membid'ahkan. Padahal tidak bid'ah. Ya, salat duha di masjid jadi bid'ah. Nah, ini adalah perkara yang perlu penelitian dan para ulama telah berbicara mengenai hal ini. Dan jangan disikapi sama seperti bid'ahnya Mu'tazilah pada perkara bid'ah yang masih diperselisihkan. Apalagi yang wajib bukan bid'ah pendapat Pak yang masyhur dari kalangan ulama. Ya. Apalagi bid'ah atau mungkin bid'ah yang tingkatan amalnya itu tidak sebanding dengan bid'ahnya Murji'ah. Bid'ahnya Khawarij. Itu mungkin orang yang ya, dia selepas sholat, dia sujud terus. Selepas dibaca Quran, dia sujud terus. Kan ada yang begitu. Kalau terus-menerus, mungkin bid'ah. Mungkin ya. Mungkin apakah sama dia dengan pelaku Murji'ah? Tidak sama. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, dan generalisir. Ya. Nah. Baik. Bid'ah itu ada tingkatan-tingkatan. Bahkan ada bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya jadi ahli bid'ah. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, antum bisa baca kitab Ilmu Usul Bid'ah, ya, atau kitabnya Syatibi Al-Iqtisam. Ilmu Usul Bid'ah, kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, ini ada tingkatan-tingkatan. Saya pernah menulis artikel terkait hal ini ya di medsos. Kemudian, wal bid'ah fil lughah, bid'ah secara bahasa adalah ma'uhditsa 'ala ghairi misalin sabiqa. Itu sesuatu yang uhdits, yang diada-adakan. 'Ala ghairi misalin, tanpa adanya contoh sabiqin sebelumnya. Ini secara bahasa. Kalau ada yang bilang muka ente juga bid'ah, na'am lugawi. Muka ente juga bid'ah, enggak ada di masa Rasul. Na'am lugatan. Jangankan muka saya, muka Anda, bapak Anda, kakek moyang Anda juga bid'ah secara bahasa. Nah, bisa dipahami sini. Ya, karena ada yang bilang tuh ente dari kepala sampai kaki bid'ah. Nah, jangankan saya, ente juga, bapak ente juga, emak ente juga. Ya, bid'ah secara bahasa. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Ka'antakul, semisal Anda berkata, ada syaih, badi'. Ini adalah sesuatu ini, adalah sesuatu ini, badi'un. Adalah sesuatu yang baru. Yakni jadi. Maknanya adalah jadi, baru. Allah Jalla wa'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, badi'us samawati wal'ar. Allah lah pencipta langit dan bumi. Pencipta, artinya dahulu enggak ada. Enggak ada langit dan bumi, enggak ada. Ya. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah." Allah menciptakan takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dahulu belum Allah ciptakan. Belum ada. Belum ada. Kemudian Allah menyatakan badi'us samawati wal-ard. Allah yang menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya Allah belum ciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi. Ayat muhdisuhuma, itu Allah yang mengadakannya. Ala ghairi misalin, tanpa ada contoh. Ya, sabaqa, yang mendahuluinya. Wa yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman kepada nabinya di surah Al-Ahqaf ayat 9, "Kul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'an, yang blok, yang enggak ada sebelumnya. Aku ini rasul yang ada contohnya. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'an, yang enggak ada contoh sebelumnya. Ya. Minar rusul, dari kalangan para rasul, yakni maknanya adalah ma ana awwalur rasulin. Aku bukanlah rasul yang pertama kali, bal qabli, bahkan sebelumku rusulun, banyak para rasul, katsirun, banyak para rasul. Fa ma ana lastu bid'an, maka aku bukanlah sesuatu yang baru, aku bukanlah rasul yang baru. Ini secara bahasa yakni jadidan, yang maknanya adalah jadid, ya. Lam yasbiq misli fil umami sabiqah. Ya, aku bukanlah rasul yang baru yang tidak ada yang mendahului semisalku pada umat-umat sebelumnya. Fil umam, pada umat-umat as-sabiqah sebelumnya. فَكَيْفَ تُنْكِرُونَ Maka bagaimana kalian mengingkari alayya, mengingkari diriku? أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ Bahwasanya aku adalah Rasulullah. وَقَبْلِ Sedangkan sebelumku, رُسُولٌ كَثِيرٌ Sudah ada banyak para Rasul. Nah, teman-teman, ini secara lugawi. Secara lugawi itu apa tadi makna bid'ah? Ma'uh risa ala ghairi misalin sabiqin. Yaitu sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, muka kita bid'ah. Enggak ada contoh sebelumnya. Umum, muka antum bid'ah apa sunnah? Bid'ah. Nah. Ya. Bid'ah sebelumnya ya. Lugota. Ya. Iqbal juga, nanti bid'ah. Muka antum dari pala sampai kaki bid'ah. Lugota. Amal bid'atu fi syara'. Nah, adapun bid'ah secara terminologi syariat. Secara definisi syariat, bahwa ma'u nisa fid-din mimma laisa minhu. Yaitu sesuatu yang diadakan dalam urusan agama. Fiddin, catatannya. Fiddin mimma laisa minhu. Ya. Yang tidak memiliki landasan dari agama tersebut. Yang tidak memiliki dalil. Walaisa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulih. Yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semisal bid'ah-bid'ah yang terjadi saat ini, enggak memiliki dalil sedikit pun. Ya, selawat-selawat nariyan, ya. Kemudian zikir-zikir yang diada-adakan 1000 kali diada-adakan. Nah, ini bid'ah. Ya, salat raghaib ini dibid'ahkan oleh para ulama, ya. Kemudian apalagi? Ya. Ya, banyak amalan-amalan kita, ya, praktek-praktek pernikahan, ya. Yang banyak dibumbui oleh bid'ah. Wal bid'ahu laisa fiha khairun. Bid'ah itu enggak memiliki kebaikan sedikit pun. Jadi enggak ada namanya ya bid'ah, tapi kan baik. Enggak ada, kalau bid'ah pasti jelek, enggak baik, pasti jahat. Ya, fahiya tub'idu 'anillah. Namanya bid'ah itu menjauhkan diri kita dari Allah. Ya. Wa tughdhibu Allah dan menjadikan Allah murka. Ya, menjadikan Allah murka. Amma sunanu, adapun sunnah, fa innaha khairun kulluha. Adapun sunnah-sunnah, maka sunnah tersebut adalah kebaikan semuanya. Yardahullahu wa yuhibbuha. Allah meridhoinya dan mencintainya. Wa yusibu alaiha. Dan Allah akan memberikan pahala atas ya amalan sunnah tersebut. Kama anna Allah Ta'ala yubghidul bid'ah, sebagaimana Allah Ta'ala membenci bid'ah. Wa yubghidu ahlaha, dan membenci pelakunya. Wa yu'aqibu alaiha, dan akan menghukum ya atas bid'ah tadi. Fala majala li ziyadat, maka tidak ada tempat untuk menambah-nambahkan ya wal idhafat wal istihsanat. Ya, maka tidak ada tempat untuk menambah-nambah, menyandar-nyandarkan. Ini bid'ah idofiyah nanti ada ya, bid'ah idofiyah. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar nanti ilmu usul bid'ah. Ya, mengenal jenis-jenis bid'ah, bid'ah idofiyah. Ya, dan juga istihsanat. Ya, istihsanat. Ya, istihsanat. Ya, atau sesuatu yang dianggap baik. Sesuatu yang dianggap baik. Wattiba'in nas ala ma hum alaih. Ya, mengikuti manusia dan amalan yang mereka lakukan. Ya, enggak ada tempat hal tersebut. Hatta na'rifa dalilahum. Sampai kita mengetahui dalilnya mereka. Ya, wa in kanu ala haqqin ittaba'nahum. Kalau mereka berada di atas kebenaran, ittaba'nahum, kita ikuti mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Aku hanya mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, ya, yaitu Ishaq, yaitu Ya'qub. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, الْإِتِّبَاءَ عَلَى الْحَقِّ أَمَّا إِذَا كَانُوا عَلَى غَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّنَا لَا نَتَّبِعُهُمْ ittiba itu hanya pada kebenaran. Adapun apabila mereka berada di selain kebenaran, maka kita tidak mengikuti mereka. Walau kanu min afdalin nas, walaupun mereka adalah di antara seutama-utamanya manusia. Manusia yang paling utama. Wa nasara lamma ahdatsu ar-rahbaniyata, ya kaum Nasrani tatkala mereka mengadang-adakan rahbaniyah, yaitu kependetaan, ya kependetaan, ya rahbaniyah, yaitu yang mereka akhirnya mengkebiri diri-diri mereka sendiri, ya, menolak untuk menikah, menjauhi perempuan, fokus kepada agama, ya berkhidmat di gereja sepanjang hidup. Nah, ini namanya rahbaniyah yang diadakan oleh kaum Nasrani. Allati ma katabahallahu alaihim dhallu bihim. Ya Allah tidak pernah ya mewajibkan kepada mereka hal tersebut, dhallu bihim, maka mereka tersesat, ya. Dhallu bihim, ya dhallu biha, maka mereka pun tersesat dengan rahbaniyah tersebut. Apa-apa yang mereka ada-adakan tersebut. Wa aidan maqamu biha. Ya. Dan juga karena mereka tidak melaksanakannya. Mereka tidak melaksanakan li'annahum ajazu an ayyaqumu biha. Karena mereka tidak mampu untuk melaksanakan apa yang mereka ada-adakan tersebut. Ya. Li'annahum humul ladzina hamalu anfusahum. Karena merekalah ya sendiri yang hamalu, yang membebani diri-diri mereka sendiri, ma la tutiqu. Ya, sesuatu yang mereka tidak mampu. Biar ya para pendeta menjauhi wanita, enggak mau nikah. Ujung-ujungnya, oh, biarawati pada hamil. Oh, ternyata ya, kasus pelecehan seksual, kasus ya kejahatan seksual itu paling banyak di dalam gereja. Karena mereka enggak sanggup melawan fitrah. Pak Edi sanggup gak melawan fitrah gak nikah? Gak sanggup. Pak Ismail sanggup gak? Udah dapat satu aja gak sanggup, masih ngebet juga. Pak Ismail ya? Iya gak? Oh, iya. Istrinya dengar. Nah ini kaum Nasrani mengadakan rahbaniyah, mereka sendiri gak sanggup. Biarawatinya gak mau nikah, menjauhi pria. Melawan fitrah. Bukan fitrah, nanti mereka bisa ya melakukan tindakan keji perzinaan kepada siapa aja. Wanita itu bilang mereka nggak sanggup. Ya, kalaupun mereka nggak menemukan lelaki yang bisa mereka ajak perbuatan tidak senonoh zina, mereka melakukan hal-hal bejat yang lainnya. Ya, semisal onani dan yang lainnya. Wanita itu bilang ini karena melawan fitrah, mereka sendiri pun nggak sanggup. Ya. Allah Subhanahu wa taala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu jiwa kecuali melalui sesuai kemampuannya. Allah enggak pernah menyuruh kita untuk menjauhi perempuan. Enggak ada kayak begitu. Allah enggak pernah menyuruh kita untuk menjauhi makan, minum, puasa terus, enggak ada. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada beberapa pemuda yang merasa kecil hati dengan amalan mereka setelah mendengar amalan Nabi, maka mereka memutuskan untuk menjauhi wanita, di antaranya memutuskan untuk salat tahajud terus tanpa tidur, di antara mereka ada yang memutuskan untuk puasa terus tanpa adanya hari berbuka, maka Nabi marah. Ya, kata Nabi, "Inni asum wa uftir wa tazawwaju nisa." Ya, saya saum dan saya berbuka. Usolli wa ana, saya sholat malam, saya juga tidur. Wa tazawwaju nisa, saya pun juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falisa minni, siapa enggak suka sunahku ini, maka dia bukan bagian dari diriku. Nah, ini ya. Memang ini menyelisih fitrah, ya, menyelisih fitrah. Ya, Aldi, ya. Antum mau menyelisih fitrah? Enggak mau. Ini semangat banget. Enggak maunya Aldi. Nah, sabar Aldi, ya. Wa ajazu anha wa tarakuha, maka mereka pun enggak sanggup untuk melaksanakannya dan akhirnya tarakuha, mereka meninggalkan apa yang mereka adakan, apa yang mereka perbuat dari bid'ah mereka sendiri. Bama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Allah taala berfirman, lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebenar-benarnya pemeliharaan yang semestinya, yaitu pemeliharaan pengamalan apa yang mereka amal, apa yang mereka ada-adakan. Nah, mereka pun enggak mampu. Ya. Nah, makanya benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka al-mutanatti'un. Ya, celaka orang-orang yang berlebihan. Ya, dia akan kalah. Inna hada din yusuf. Agama ini mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan illal ulama. Kecuali pasti kalah, kecuali pasti kalah. Artinya pasti tidak konsisten dengan tekad dia dari kebid'ahan yang dia tekadkan awalnya. Enggak konsisten, ya. Wa qawlu illa bitigharin wa Allah. Ini ada ayat sebelumnya, ma khatabna 'alaihim illa bitigharin wa Allah. Ilwanillah. Illa bitigharin ridwanillah. Yaitu kami tidak pernah wajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya. Ibtigha'i ridwanillah, untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini orang-orang Nasrani, mereka mengkebiri diri-diri mereka, meninggalkan aktivitas duniawiyah mereka, memfokuskan untuk kehidupan mereka di gereja dalam keadaan khidmat untuk agamanya, tidak lain tujuannya untuk mencari ridho. Ridho siapa? Ridho Allah. Ya. Mereka pernah zaman sahabat berpakaian lusuh, tidak menikah, tua renta. Sampai sebagian ya, dahulu menangis melihatnya. Kenapa menangis? Kasihanlah mereka. Mereka inilah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, beramal-amal tapi sampai capek. Beramal-amal sampai capek, tapi ujung-ujungnya masuk neraka, ke neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ya. Ahdatsuha yabtaghuna biha ridwanallah. Mereka mengadang-adakannya dari bid'ah yang mereka lakukan, yabtaghuna biha, dan mereka menginginkan dengan bid'ah tersebut ridwanallah, keridhaan Allah. Ya. Fahada dalilun ala annal ibrata biddalil. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya ibrah yang jadi patokan, sesuatu yang dianggap itu adalah dalil. La bil maqasidi, bukan tujuan-tujuan maksud-maksud. Wa niyati faqat, atau niat saja semata, bukan. Bisa rusak agama ini nanti. Orang baca Quran sambil buang air besar nanti. Lu kan baca Quran baik, niat saya bagus, ingin mendapatkan pahala murojaah sambil buang air besar di toilet. Ini penghinaan terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Oh, niatnya baik, enggak bisa niat baik semata. Rusak agama ini kalau niat baik semata yang dikedepankan tanpa memperhatikan sisi dalil, sisi apakah ada contoh. Ya. Walhasil, maka kesimpulannya annal bid'ata syarrun, yang namanya bid'ah itu adalah jelek. Wa in za'ama ashabuha annaha khairun, walaupun pelakunya menyangka bahwasanya bid'ah itu baik. Bid'ah hasanah, bid'ah baik. Wa in qalu, ini mulai ya ada khiwar ya. Ini bantahan dari Syekh Shalih Al-Fauzan bagi orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Nah, seandainya mereka berkata, innal bid'ata tanqasimu ila aqsam. Woi, bid'ah itu dibagi woi menjadi beberapa jenis katanya. Kamu Wahabi main bid'ah aja. Itu ada bid'atin hasanatin, ada bid'atin sayyatin. Nah, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyah. Lihat di footnote, kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi. Ya qala Asy-Syatibi, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala fil i'tisam. Di kitab beliau Al-Itisam. Ya, di cetakan Maktabah At-Tijariyah. Ya. Kata Asy-Syafi'i, "Wa mimma yuradu fi hadzal mawdu'i anna al-ulama'a qassamu al-bid'a bi aqsami ahkam asy-syari'ati al-khamsah." Kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, "Wa mimma yuradu fi hadzal mawdu'." Ya. Di antara yang ada di pembahasan ini adalah bahwa para ulama membagi bid'ah dengan bagian-bagian hukum yang syariat yang lima, yaitu wajib, sunnah, makruh, apalagi mubah, haram ya ini. Nah, ini ada memang benar ada ulama yang berkata demikian. Memang ada yang mengatakan ini bid'ah seperti hukum-hukum ini yang lima. Ini bid'ah sunnah, makruhah. Baik. Ya. Walam ya'udduha qisman wahidan madzmuman. Ya, kemudian kata Al-Syatibi rahimahullah taala, dan mereka tidak menganggapnya sebagai bagi sesuatu bagian yang tercela. Faja'alu minha ma huwa wajibun wa mandubun. Ya. Wabahun wa makruhun wa muharramun. Maka mereka menjadikan bid'ah itu ada yang wajib, bid'ah wajib, masya Allah, bid'ah wajib. Bid'ah mandub sunnah lah loh, bid'ah kok bisa bid'ah yang sunnah, gimana ini? Kemudian bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Wa basata zalika al-Qarrabi bastan syafian. Al-Qarrabi telah menjelaskan hal tersebut dengan panjang lebar. Ya. Wa aslu ma atabihi min dalika syekhuhu Izzuddin Ibn Abi Salam. Tapi yang aslinya yang pertama kali memaparkan hal tersebut adalah gurunya Al-Imam Al-Qarrabi yaitu Izzuddin bin Abdul Salam. Summa ba'da an naqala kalam Al-Qarrabi wa syekhihi fi taqsim al-bid'ah qala. Kemudian Asy-Syafi'i setelah beliau mengutip perkataan Al-Qarrabi dan syekhnya Izzuddin bin Abdul Salam yaitu terkait pembagian bid'ah, maka Asy-Syafi'i berkata, "Hadza taqsimu amrun muhtara'un." Pembagian ini adalah pembagian yang diada-adakan. Pembagian bid'ah ini adalah pembagian yang diada-adakan. Ya, la yadullu alaihi dalilun syar'i. Tidak ditunjuki oleh dalil syar'i. Satu dalil syar'i satu saja enggak ada dalilnya. Ya, pembagian bid'ah jadi lima. Bid'ah haram, bid'ah mubah, bid'ah sunnah. Maklum bid'ah sunnah. Gimana bid'ah sunnah? Bal huwa fi nafsihi mutadafi', bahkan ya penjelasan tersebut aslinya sendiri pun itu pun mutadafi', itu paradoks ya, itu kontradiksi. Li'anna min haqiqatil bid'ati alla yadulla 'alayha dalilun syar'iyyun la min nususis syara', karena hakikat bid'ah itu sendiri dia tidak ditunjuki oleh dalil syar'i, entah itu tidak dari nas-nas syariat. Wala, lihat halaman 54, wala min qawaidihi, bukan pula dari kaidah-kaidah syariat. Ya. Bukan pula dari kaidah-kaidah syariat. Nah. Id law kana hunaka ma yadullu min asy-syar'i 'ala wujubin aw nadbin aw ibahatin lamma kana samma bid'atun. Ya, kata Syekh Asy-Syatibi. Karena ya, kata beliau, kalau ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, loh, bid'ah ada yang hukumnya sunnah. Tentulah bid'ah itu ya lama karena sama bid'ah. Ya bid'ah itu ya bukan bid'ah. Kalau memang ada bid'ah yang wajib, mesti mengerjakan bid'ah tersebut. Kalau enggak dosa, wah maklum. Mesti mengerjakan apa? Dianjurkan mengerjakan bid'ah tersebut. Nah, kalau mengerjakan bid'ah tersebut dapat pahala. Kalau memang ada dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut, yaitu bukan bid'ah. Laka walakana al-amalu dakhilan fi umumil a'mal al-ma'mur biha awil mukhayyar fiha. Maka tentulah amal tersebut dakhilan, amal yang katanya bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bid'ah muharram ya. Itu tentulah masuk ke umuman amal-amal yang diperintahkan atau yang boleh kita memilihnya untuk mengamalkan atau tidak, masya Allah. Wal jam'u baina anna tilkal asya'a bid'ah, maka pengkompromian antara hal-hal tadi itu sebagai bid'ah, wa baina qaulil adillati tadullu ala wujubiha au nadbiha au ibahatiha jam'un baina mutanafiyaini, masyaallah ya. Maka kemudian ya kata Imam Asy-Syatibi, penggabungan antara halal tersebut yang bidah, ya, dan juga ya digabungkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bid'ah tersebut, atau sunnahnya bid'ah tersebut, atau mubahnya bid'ah tersebut, itu adalah penggabungan yang mutanafiyah ini, ya, penggabungan dua hal yang saling bertentangan. Amal makruhu minha wal muharram fa musallam. Okelah kalau bid'ah makruh, bid'ah muharram, oke, itu diterima. Min jihati kauniha bid'an. Ya, dari sisi statusnya itu sebagai bid'ah, dicela haram. Kalau bid'ah hukum 5, hukum Islam ada 5 ini, ya. Itu wajib, sunnah, mubah, makruh, muharram. Kalau yang masalah ini, kalau yang 3 ini, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah. Kalau bahas bid'ah makruhah, bid'ah muharramah, oke, musallam, itu bisa diterima sesuai dengan kondisinya sebagai bid'ah. Ya. La min jihatil ukhra, bukan dari sisi yang lain. Itlau dalla dalilun ala man'i amrin au karahatihi lam yusbit dzalika kaunahu bid'atan. Kemudian kata Syatibi rahimahullah ta'ala, ya, dari mana tadi kita baca? Itlau dalla dalilun ala man'i amrin. Nah, ya, karena kalau ada dalil yang menunjukkan atas dilarangnya atau dimakruhkannya suatu perkara, ya, suatu perkara tadi, lam yusbit dzalika kaunahu bid'atan, ya, maka tidak bisa dijadikan ketetapan bahwa itu adalah perkara bid'ah. Ya. Li imkani ayyakuna maksiatan. Ya. Karena mungkin saja perbuatan itu cuma sebagai perbuatan maksiat. Ya, kalqatli semisal membunuh, wasariqah mencuri, wasyurbil khamri minum khamr, wanahwiha dan semisalnya. Fal ya fala bid'ata yatasawwaru fiha dhalika at-taqsimu al-batta illa al-karahiyatu wa at-tahrimu hasba ma yudhkaru fi babihi. Kemudian ya kata Asy-Syatibi rahimahullah taala, maka tidak ada bid'ah, tidak ada kebid'ahan yang ia tasawwar, yang tergambar sama sekali, ya, fi madzalika taqsim al-battah, pada pembagian tersebut tidak ada, ya, apa namanya, tidak ada bid'ah sama sekali kalau begitu. Illa al-karahiyah wa tahrim hasba ma yudzkaru fi babi. Ya, kecuali pada perkara yang makruh, yang haram, sebagaimana yang telah disebutkan, ya, pada babnya. Fama zakarahu al-qarrafi ya anil ashabi min al-ittifaqi ala inkar al-bida'i sahihun wa ma qassamahu fiha ghairu sahihin. Nah, apa yang disebutkan Qarrafi, ya, dari para pemikut, ya, dari para murid-murid beliau, ya, berupa ittifaq, kesepakatan ala inkar al-bida' untuk mengingkari bid'ah, maka itu adalah benar. Adapun pembagian beliau tentang bid'ah itu tidak benar. Ya, pembagian beliau tentang bid'ah terbagi menjadi 5 itu tidak benar. Ana indi su'al. Saya punya pertanyaan. Ya, bagaimana dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i? Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2, kata Syafi'i. Al-bid'atu bid'atan. Ini Imam Syafi'i yang ngomong. Imam Syafi'i yang ngomong, bukan orang-orang aswaja, bukan ahli bid'ah. Ini Imam ahli sunnah, nasirus sunnah, ahlul hadis, imam ahlul hadis, guru-gurunya para imam, Imam Syafi'i, mbahnya sunnah, mbahnya salafi. Nah, ini Imam Syafi'i ini, nasirus sunnah, nasirus salafi. Nah, gak ada yang lebih salafi di zaman ini kecuali Syafi'i. Ya, kecuali Syafi'i. Siapa yang mengaku-ngaku saya lebih salafi daripada Syafi'i? Nah, sorakin itu orang. Iya kan? Tapi Imam Syafi'i kunut sungguh loh. Imam Syafi'i kunut sungguh. Imam Syafi'i mengatakan, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Mahmudatun wa mazmumatun. Ini nanti ada jawabannya. Ya, antum kena syubhat atau enggak seperti ini. Pakai kaulnya Syafi'i. Bid'ah itu ada 2. ada yang mahmudah, mazmumah. Bid'ah itu ada yang terpuji dan yang ada tercela. Oh, kata ahli bid'ah, loh, yang saya lakukan kan zikir, terpuji. Yang saya lakukan kan apa namanya, membaca selawat nariyah, terpuji. Yang bid'ah yang tercela itu yang maksiat, yang sholat bahasa Indonesia, kata dia. Nah, yang syiah itu bid'ah qawarid, itu bid'ah tercela. Yang saya lakukan terpuji. Kata Syafi'i, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud, wama khalafaha fahuwa madhmum. Apa saja yang sesuai, selaras dengan sunnah, maka itulah yang terpuji. Apa saja yang bertentangan, menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercela. Mahwal jawab, apa jawabannya? Syekh Anwar, mana Syekh Anwar? Hadir. Nah, apa jawabannya Syekh Anwar terhadap ucapan Syafi'i tersebut rahimahullah taala, yang dijadikan tameng bagi ahli bid'ah untuk melegalisir, untuk melegalkan amalan-amalan bid'ah mereka, bahwa amalan mereka terpuji. Gimana Syekh Anwar? Pak tadi ya, perkataan Syafi'i masih ingat? Dihafal kalau perlu ini, ya dihafal. Ya, kata Imam Syafi'i, al-bid'ah itu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, ya. Bid'ah itu ada dua. Mahmudatun wa mazmumatun. Terpuji dan tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Yang selaras dengan sunnah mahmud, selaras dengan bid'ah itulah yang mazmum, tercela. Gimana Syekh Anwar? Wah, definisi baru ini. Perlu dicatat oleh tinta emas ini. Tapi baru ini, saya baru dengar juga kayak gitu. Nah, dijelaskan oleh para ulama, yang diucapkan oleh Syafi'i tadi, itu patokannya berdasarkan lugawi, bahasa. Ya, yang maknanya adalah thariqah, metode. Ya, yang maknanya adalah thariqah. Ada, ya, bukan istilahi. Bukan secara syariat. Bid'ah secara bahasa, ada yang tercela, ada yang terpuji. Ya, karena mustahil ini perkataan Syafi'i. Perkataan Syafi'i, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Apa saja yang bid'ah tadi, maksudnya secara bahasa. Ya, yang bid'ah tadi yang sesuai dengan sunnah, itu maka terpuji. Mustahil setiap yang menyelisih yang sesuai dengan sunnah, maka itu jadi bid'ah. Gak mungkin. Apa yang selaras dengan sunnah jadi bid'ah? Ini mustahil. Tidak mungkin. Bisa dipahami sini? Ngerti gak? Apalagi Imam Syafi'i berkata di perkataan beliau yang lain, al-muhdasatu dorban. Yang namanya muhdasat, sesuatu yang diadakan, itu ada dua. Ma ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadihi bid'atul dolal. Yang namanya muhdasah itu ada dua. Yang diada-adakan, amalan-amalan yang diada-adakan, yang menyelisih Quran, sunnah, riwayat, menyelisih ijma', maka inilah bid'ah yang sesat. Wa amma ma ahdasa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalik, fahadihi muhdasatun ghairu mazmumah. Adapun yang diadakan berupa amal kebaikan yang tidak menyelisih Quran, sunnah, ijma, tidak menyelisih riwayat salaf sedikit pun, maka inilah yang muhdasah, yang diadakan yang tidak tercela. Artinya amalan tersebut memiliki dalil. Apa yang disebutkan oleh Syafi'i berupa muhdasah dan bid'ah tadi lughatan, secara bahasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab beliau Fathul Bari, ya, Al-Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, al-muhdatsat ma'ahdasa wa laisa lahu aslun fi syara'. Yang namanya muhdatsat, yang diada-adakan yang tercela, itu adalah yang laisa lahu aslun fi syara', yang tidak memiliki landasan dalam syariat. Wa yusamma fi 'urfi syara' bid'ah, yang dinamakan dalam terminologi syariat dalam kebiasaan urf syariat kita itu dinamakan sebagai bid'ah. Bisa dipahami sini? Ngerti ya? Maksudnya Imam Syafi'i menjadi bid'ah majmumah mahmudah itu pada definisi bahasa. Karena tidak mungkin sesuai dengan sunnah itu jadi bid'ah. Bid'ah secara istilah. Ngantuk, Pak Edi. Hanya bawa kopi. Masih panjang. Masih berapa puluh halaman lagi. Kemudian, mana sekarang? Halaman berapa sekarang? 64 yang mana? Wa naqul, maka kita katakan ya. Al bid'ah fid din laisa minha syai'un hasanun. Ya, bid'ah dalam agama ialah yang tidak ada kebaikan sedikit pun. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Ibn Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ya. Bahkan Imam Malik menyatakan ya, beliau berujar kepada siapa saja yang menganggap adanya bid'ah yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khala risalah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Adanya kebaikan yang disembunyikan, adanya kebaikan yang tidak disampaikan. Padahal Nabi SAW sudah bertanya kepada para sahabat, apakah saya sudah menyampaikan? Sudah wahai Rasul. Maka Nabi mengangkat tangannya ke atas langit, mengadakan kepala ke atas langit, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan. Allah yang perintahkan, ya wahai Rasul, balik ma'unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Rabbmu kepadamu. Rasul mengamalkan. Rasul itu al-amin sebelum jadi Rasul maupun setelah jadi Rasul. Rasul adalah orang yang paling amanah. Kemudian paman qala inna minal bida'i bida'atan hasanatan fa innahu yakunu mukadziban liqauli Rasulullah kullu bida'atin dalalah. Kalau ada orang yang berkata sesungguhnya di antara bid'ah itu ada bid'ah yang hasanah, maka dia berarti telah mendustakan sabda Nabi kullu bida'atin dalalah. Dan sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal dia tertolak. Fala tujadu bid'atun hasanatun fid dini abadan. Enggak ada selama-lamanya bid'ah hasanah dalam agama ini. Sebagian ahli bid'ah berdalil dengan ayat, bahwasanya lafadz kullu bid'ah itu tidak bermakna umum. Ya. Mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an ya ikhwah, tentang angin yang menghancurkan ya kaum Samud atau kaum Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu. Kan enggak hancur semua, yang hancur kaum Ad doang. Langit dan lain orang-orang yang soleh, nabi enggak hancur ya kan? Yang hancur kaum yang dusta itu aja, kaumnya yang kafir aja. Bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu ya la yura, maka jadilah mereka menjadi tidak terlihat. Illa masakinuhum, kecuali cuma tempat-tempat tinggal mereka aja, yaitu yang mereka memahat gunung jadi tempat-tempat tinggal mereka sampai sekarang masih ada. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berdosa, kaum yang berdosa. Kata ahli bid'ah, loh itu kalau kullu bid'ah dolalah, kullu maknanya semua, berarti angin yang menimpa kaum Ad itu semua hancur. Tudammiru kulla syai'in, anginnya menghancurkan segala sesuatu. Ternyata gak ngancurin langit, gak ngancurin bumi, gak ngancurin nabi dan orang-orang yang beriman, bahkan gak menghancurkan rumahnya. Kalau gak menghancurkan rumahnya, jelas ada istisnanya, ada pengecualinya. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Ya. Nah, berikutnya seperti sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di tafsir beliau, bahwasanya angin tersebut hanya menghancurkan orang-orang yang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Lihat di ayat, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dengan perintah Rabb-nya angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Angin tersebut tidak boleh menghancurkan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Angin tersebut hanya menghancurkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, apalagi Allah tunjuki dengan ayat penutupnya, kadzalika najzil qauman mujrimin. Demikianlah kami balas bagi kaum yang berdosa. Jadi bagi kaum yang berdosa saja. Nah, jadi secara ya kaidahnya lafaz kullu itu bermakna umum, kullu bid'ati semuanya. Tapi bid'ah punya maratib, tingkatan, ya, jangan samain. Bid'ahnya orang yang sujud selepas salat dengan bid'ahnya Murji'ah, dengan bid'ahnya Qadariyah, ini beda. Nah, kemudian ya, amma ma adaha falaysa bi bid'atin. Ya, adapun selainnya, selain yang bukan perkara yang diadakan dalam agama yang tidak memiliki dalil, itu bukanlah bid'ah. Innama huwa mimma abahallahu li ibadihi. Itu merupakan perkara yang Allah mubahkan kepada para hambanya. Fafarqun baina hadha wa hadha. Maka itulah perbedaan antara hal ini dan hal itu. Antara yang bid'ah dan yang bukan bid'ah. Ya, cukup ya sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besok qiraah lanjut ya, pertemuan kedua dari program baca kitab Gundul Al-Qawaid Al-Arba' syarah Syekh Shalih Al-Fauzan ba'da subuh ya. Ada yang bertanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.